بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kita insyaallah akan membaca satu kitab yang kitab ini cukup lama ya, bahkan dikatakan tidak ada satu orang alim dari para aslafun salihun kecuali membaca kitab ini, yaitu kitab Risalatul Qusyairiyah. Bahkan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau juga membaca kitab ini atas dari anjuran gurunya Syekh Bajamal untuk membaca kitab Risalatul Qusyairiyah. Di sini dijelaskan tentang masalah babus suhbah, bab untuk pertemanan. Di sini dimulai bahwasannya yang dimaksud dengan suhbah atau sahib atau teman, yaitu al-murafiku wal-mulazimu al-mu'ashiru li ghairi. Sahib atau teman itu memiliki tiga makna, tiga arti. Yang pertama, al-murafiq, orang yang selalu berbarengan. Rafiq ini juga bisa berarti rafiqun, yaitu orang yang berbarengan ketika perjalanan. Tapi banyak artinya di sini, murafiq itu orang yang selalu bareng. Makna yang kedua, yaitu al-mulazim, seseorang yang terus-menerus berbarengan. Mulazim ini sifatnya seperti wajib, asal katanya lazimun, sesuatu yang wajib. Mulazimun, orang yang mewajibkan untuk bareng bersama dia. Yang ketiga bisa bermakna al-mu'ashiru li ghairi, orang yang hidup bersama dengan yang lainnya. Untuk yang lainnya artinya berbarengan dengan yang lainnya. Di sini mu'alif memulai ketika beliau menyebutkan tentang masalah babus suhbah, memulai dengan firman Allah surat At-Taubah ayat 40 yang menceritakan bagaimana ketika Sayyidina Abu Bakar bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan melaksanakan hijrah, berada di Gua Tsur selama 3 hari 3 malam. Allah menjelaskan di sini tsaniya itsnaini, atau kalau dengan wasal tsaniya itsnaini, dua orang dari dua. Idhuma, ketika dua orang tadi itu fil ghori, ketika dua orang tadi itu berada di goa, yang dimaksud goa di sini yaitu Gua Tsur. Id yakulu, ketika berucap siapa? Ar-Rasul li sahibihi, kepada temannya, berarti suhbahnya, sahabatnya Sayyidina Abu Bakar ini sudah mendapat pengesahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada seseorang yang mengingkari kesahabatan Sayyidina Abu Bakar, para ulama menyatakan langsung dia kafir. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan di sini id yakulu li sahibih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini, ketika Nabi Muhammad berucap kepada temannya, la tahzan, janganlah engkau susah, innallaha, sesungguhnya Allah ma'ana, bersama kita. Ini dikatakan bahwasannya ketika itu di Gua Tsur itu ada satu lubang, lubang yang kecil, sehingga bisa melihat dari lubang tersebut orang yang di luar. Itu Nabi keluar dari kota Mekah seperti dalam ceritanya Sirah yang kita pelajari, masuk ke dalam Gua Tsur tadi itu. Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan ketakutan, dan ketika itu orang-orang kafir sudah berada di depan pintu goa, di depan pintu goa. Maka ketika itu Abu Jahal kencing berdiri. Sayyidina Abu Bakar kelihatan kakinya dari lubang tadi itu. andai saja ketika itu Abu Jahal sampai melihat dari luar melalui lubang tadi itu, maka ketika itu akan terlihat Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Tetapi Allah menginginkan yang lain, timbul perasaan takut dari Sayyidina Abu Bakar. In gatalani fa inni ibn Abi Quhafa, wa in gataluka wa in gatalaka fahadmul islami dhahiratan. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ini orang kafir di depan sudah. Kalau mereka bunuh aku, tidak ada masalah. Aku ini cuma anaknya Abi Quhafa. Aku mati ya sudah selesai. Tapi kalau engkau yang terbunuh ya Rasulullah, maka ketika itu Islam akan hancur yang nampak. Habis semua sudah Islam. Nah, maka Rasulullah mengucapkan, ma dhannuka bi itsnaini Allahu tsalitsu huma. Apa perasaan kamu wahai Abu Bakar? Dua orang Allah yang ketiga yang barengi tadi itu. Allah menceritakannya dalam surat At-Taubah ayat 40 ini. Dan tidak tanggung-tanggung para hadirin itu tinggal di sana selama 3 hari. Mungkin antum kalau pernah melaksanakan haji atau umroh, kelihatan bagaimana itu Gua Tsur, naiknya saja berapa kilometer ke atas. Kemudian jarak antara lantai goa dengan atap goa itu amat sangat pendek sekali. Sehingga diceritakan ketika itu Rasulullah tidur pun di atas batu. Ya, tinggal di sana 3 hari. Dan yang memberikan makan, yang memberikan bekal untuk Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, yaitu Sayyidatuna Asma. Ya, Sayyidatuna Asma. Itu naik pagi hari, naik ke atas, turun. Kembali lagi, sore hari naik ke atas, turun. Selama 3 hari. Dikatakan ketika itu Sayyidatuna Asma dalam keadaan hamil muda. Umur hamilnya kurang lebih 3-4 bulan. Yaitu sahabat Abdullah bin Zaid. Yang nanti Abdullah bin Zaid pun dibunuh. Ketika terjadi fitnah, Abdullah bin Zaid tadi itu dibunuh. Makanya Al-Habib Umar bin Hafid beliau menyatakan, kalau engkau ingin tahu bagaimana orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, orang-orang yang berani berkorban untuk Rasulullah dari semua keluarganya, lihat itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar orang yang dekat dengan Rasulullah. Persuhbahannya saja dikuatkan dalam Al-Quran. Putrinya Sayyidatuna Aisyah, putrinya lain-lain Sayyidatuna Asma, bahkan Abdurrahman itu juga merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sahabat Abdurrahman ini yang merupakan dari saudara Sayyidatuna Aisyah itu membarengi Rasulullah ketika Rasulullah akan wafat sampai Rasulullah meninggal dunia. Dibarengi 2 orang. Ketika itu dalam pangkuan Siti Aisyah dan menggunakan siwak Abdurrahman, putra dari Sayyidina Abu Bakar. Jadi gambaran bagaimana keluarga Sayyidina Abu Bakar itu amat sangat dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabi wasallam. Nah, di sini muallif mengatakan, Allah menyebutkan di sini ketika Rasulullah sudah mantap. Rasulullah sudah mantap ya. Lama athbatallahu subhanahu lisiddiqi as-suhbatu baina annahu bayyana annahu adhara alaihi syafaqata. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan kesahabatan Sayyiduna Abu Bakar, kesahabatan Sayyiduna Abu Bakar untuk Sayyiduna Abu Bakar ini menjadi yang namanya pembareng Rasulullah, yang barengi Rasulullah, maka ketika itu bayyana Allah menjelaskan annahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adhara alaihi syafaqata. Allah menampakkan bagaimana Allah itu kasih sayang. Sampai ketika dalam keadaan takut, Allah memberikan perasaan tentram kepada Sayyidina Abu Bakar. Karena apa? Bisuhbihi bi Rasulillah. Bisuhbihi bi Rasulillah. Karena berbarengan, bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini Allah menyatakan id yaqulu li sahibihi, id yaqulu, ketika berucap li sahibihi kepada temannya. Nah, Rasulullah tidak akan mengucapkan sesuatu, Rasulullah tidak akan berbuat sesuatu atau mengucapkan sesuatu kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Rasulullah memberikan gambaran bahwasannya Rasulullah ini mengatakan, kamu jangan takut Abu Bakar, bahwasannya kita ini dohirnya dua orang, cuma aslinya tiga. Dua kita, satu itu Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Penang. Jangan bingung, jangan susah. Kenapa kok Rasulullah menenangkan Sayyidina Abu Bakar? Karena gudroh dan irodahnya Allah Subhanahu wa taala menggerakkan Rasulullah untuk mengucapkan hal tersebut, jangan engkau susah, jangan engkau bingung. Engkau ini temannya Rasulullah, kasarannya gitu, Pak. It yaquli li sahibihi la tahzan. Ketika berucap itu Rasulullah kepada temannya. Tidak Rasulullah mengucapkan seperti itu kecuali apa? Kecuali setelah Sayyidina Abu Bakar ditentukan menjadi sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi di sini bisa digambarkan bahwasannya yang dinamakan teman itu adalah seseorang yang dia itu bisa memberikan ketentraman kepada yang lainnya. Dicontohkan apa? Ya ini Rasulullah. Ketika Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan ketakutan, diberikan ketentraman, jangan takut, Allah bareng sama kita. Dan Allah itu kalau membuat sesuatu tidak sulit-sulit, hadirin. Langsung Allah memerintahkan cuma dengan dua binatang yang kita anggap amat sangat sepele. Apa itu? Al-Hammam, burung merpati, dan juga Al-Ankabut. Allah menyatakan, inna awhanal buyuti labaitul Ankabut, sesungguhnya rumah yang paling lembut, rumah yang paling lembek, rumah yang gampang rusak, rumahnya siapa? Ankabut. Rumah laba-laba. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat laba-laba tadi itu, jangankan laba-labanya, rumahnya saja lembek. Tapi kalau Allah sudah menentukan, justru dengan laba-laba tadi itu Allah menyelamatkan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Dan Hammam, merpati. Sehingga dikatakan di sini ada satu hal yang perlu kita teliti sedikit, hadirin. Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, kalau kita ngelihat, katanya beliau, kita misalnya melaksanakan apa ini ihram haji, melaksanakan ihram umroh, di antara larangannya yaitu membunuh binatang darat. Maka hukumannya apa? Kalau kita bunuh sapi, kita ganti sapi. Kalau kita bunuh kambing, kita ganti kambing. Kalau misalnya kita bunuh kucing, kita bersodako seperti besarnya itu kucing. Maknanya, bukan berarti kalau bunuh kucing ganti sapi, atau bunuh sapi ganti kucing. Enggak, sesuai dengan binatangnya. Kecuali satu. Apa itu? Bunuh merpati. Kalau bunuh merpati, itu harus ganti dengan unta. Loh kok bisa? Merpati kecil, tapi kok gantinya unta? Padahal secara gaidah fikih harusnya kalau merpati yang dibunuh ya ganti sodako merpati juga dagingnya diberikan kepada fakir miskin. Ini tidak diganti dengan unta yang besar. Apa sebabnya? Imam Ghazali mengatakan, perlu engkau ketahui kenapa kok Islam dalam syariatnya memberatkan tentang orang yang bunuh merpati di haram, baik haram Mekah atau haram Madinah. Beliau mengatakan karena merpati yang ada sekarang ini, yang ada di haram Mekah atau haram Madinah, itu adalah keturunan dari merpati yang menjaga gua Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menegaskan bahwasannya pertalian nasab dengan orang yang soleh itu akan memberikan dampak yang besar juga apabila dia menggunakan nasab tadi itu untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau menyebutkan, jangankan manusia, binatang saja kalau memiliki keturunan yang bagus dijaga oleh Allah. Ini contohnya merpati. Karena datuknya belani Rasulullah, datuknya mati-matian untuk menjaga Rasulullah, maka sampai keturunannya dijaga oleh Allah sampai nanti hari kiamat. Begitupun sebaliknya, naudzubillah min dzalik, orang yang memiliki nasab yang bagus tapi tidak mampu menggunakan nasab tersebut untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu diketahui dia akan terhinakan. Apa buktinya? Abu Lahab, paman Rasulullah. Paman Rasulullah, satu darah dengan Rasulullah, tapi ketika dia mengingkari Rasulullah, mengingkari kerasulan dari Nabi Muhammad menjadi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jadi di sini maknanya apa? Makna yang pertama, seorang yang sahabat yang barengi itu harus dia tadi ini bisa memberikan ketentraman kepada yang lainnya. Di dalam perkataannya yang lain, Imam Ghazali mengatakan salah satu syarat mutlak seseorang menjadi pemimpin itu, pemimpin karena mengayomi yang lainnya, artinya mereka semuanya itu menjalin hubungan dengan dia. Itu syarat yang pertama, jangan gampang bingung. Kalau gampang bingung, buyar hadirin. Andai saja, misalnya, dan ini tidak mungkin terjadi. Bagaimana itu Rasulullah dalam keadaan genting seperti itu masuk sedikit kelihatan loh. Jangankan masuk, ngelihat dari bawah kelihatan, dibunuh sudah. Tapi apa? Tenang, jangan khawatir. Seorang pemimpin harus tenang, jangan bingung. Kalau jadi pemimpin bingungan, ya buyar. Ada musuh mau datang, ini bagaimana musuh, ini gini, wah bagaimana, buat wah karu-karuan ya, kacau rakyat ini. Dan ini terjadi juga, ini pernah terjadi dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perang Khandaq. Ini perang Khandaq, perang Tarid hadirin. Perang Tarid ini terjadinya karena ketika itu ada sahabat yang kelihatan orang-orang kafir dari Mekah itu balas dendam, mangkel sama Rasulullah dan sahabatnya karena terkalahkan dari perang Badar Kubro tanggal 17 Ramadan itu, terkalahkan, habis itu orang-orang kafir itu. Mereka punya dendam. Kenapa? Bapaknya dibunuh, ada yang anaknya dibunuh, ada yang kerabatnya dibunuh, sehingga dendam. Ketika itu perang Tarid atau Khandaq yang kita kenal itu terjadi setelah Islam ada gesekan dengan orang Yahudi. Jadi sudah ada panas dengan orang Yahudi. Ketika itu Yahudi yang tinggal di daerah Mustalik, sehingga terkenal dengan perangnya perang Bani Mustalik. Itu sebabnya satu hadirin. Sebabnya satu. Kenapa? Ketika seorang muslimah, seorang perempuan muslimah menutup badannya, ketika itu dia keluar dari rumahnya untuk membeli hajat, kebutuhan untuk rumahnya. Ketika itu ada orang Yahudi, dua orang, ngomong, ini apa-apaan ini? Ini kok ditutupi semua ini kurang ajar, ini tidak benar ini syariat ini. Ini apa-apaan ini Islam? Kayak sekarang kan? Orang gunakan penutup dikira teroris. Tapi yang terbuka dibiarkan, tidak ada masalah. Kemudian apa? Satu orang berdiri, akan mendekati si muslimah tadi itu, ketika itu sampai akan megang dari kainnya tadi itu, ditepiskan gini, dipegang, kebuka sedikit, lari. Si muslimah tadi itu lari ke rumahnya, nangis. Suaminya tanya, loh kenapa kok nangis, katanya. Itu ada Yahudi gini, datangi. Ini ya, ini sifat seorang muslim yang betul, ghirah fi qalbi, ada perasaan cemburu kepada agama. Kalau urusan dirinya tidak ada masalah, tapi urusan agama jangan macam-macam. Ini istrinya dihinakan, langsung keluar, didatangi, ente apa, buat apa, katanya. Ini tidak benar Islam gini, terus kamu berani buka ya. Iya, datang teman-temannya orang-orang Yahudi, mundur, banyak kan mundur, sampai khabar ini nyampe ke Rasulullah. Rasulullah ketika itu tengah dalam majelis dengan para sahabat, ada seseorang menceritakan kepada Rasulullah. Rasulullah memperhentikan dari pidatonya dan Rasulullah mengatakan, sampaikan kepada Bani Mustalik, kalau dalam jangka waktu 3 hari itu orang-orang Bani Mustalik, itu orang-orang Yahudi tidak datang ke sini untuk minta maaf, kita akan bertempur dengan dia. Bagaimana itu Rasulullah SAW? Nah ini cerita seperti ini kadang-kadang ditutup. Sehingga kalau sudah Islam dihinakan, Rasulullah dihinakan, agama Allah dihinakan, yang muncul apa? Jangan, kita rahmatan lil alamin. Rasulullah tidak pernah marah. Nah cerita seperti ini ditutup. Bayangkan hadirin, ini Rasulullah tengah menyampaikan pidatonya, tengah menyampaikan khutbahnya, tengah menyampaikan pelajaran kepada para sahabatnya, berhenti Rasulullah. Berhenti sambil menyatakan, ana berikan ultimatum kalau bahasanya kita. 3 hari. Kalau 3 hari tidak ada utusan dari Bani Mustalik untuk datang ke Madinah, untuk minta maaf ke Madinah, maka kita akan datangi dia, kita akan gempur. Gara-gara apa ini? Perempuan cuma tersingkap bajunya. Kita anggap mungkin sesuatu yang kecil. Tapi apa? Penghinaan. Lihat, maaf ya, kita lihat sedikit. Coba lihat di Facebook, kalau sampai buka Facebook, itu berapa banyak orang yang menghina Allah, menghina Nabi Muhammad. Barusan Anda baca, di Malaysia ada seorang keturunan Cina yang dia tadi itu menghina dengan mengucapkan selamat menempuh, selamat menyambut hari monyet 1 Syawal sekian Hijriah. Masuk Facebook, langsung dilaporkan ke pemerintahan, langsung dipanggil, langsung dihukum. Mana ini? Malaysia. Kita, apa yang terjadi? Kementerian Agama mau ditutup kok sekarang. Wallahu a'lam. Lihat ini, berani ngomong seorang profesor yang dia ngajar di Universitas Islam, tidak perlu disebutkan, dia berani ngomong apa? Untuk pernikahan sesama jenis halal. Nyampaikan ini bukan secara samar-samar, buat tulisan, bahkan diwawancarai, bahkan disampaikan. Lihat, mana Islam? Ini Rasulullah. Ini Rasulullah, bagaimana gambar Rasulullah? Nah, ketika seperti itu, ini namanya orang kafir, hadirin. Orang kafir itu pasti pikiran dunia, gemeter. Dengar Rasulullah mau nyerang sama dia, langsung datang minta maaf. Tidak terjadi pertempuran. Tapi ketika itu, Rasulullah dengan para sahabat sudah buat kemah, hadirin. Sudah buat kemah. Kalau 3 hari tidak datang, langsung gempur. Ini Rasulullah. Nah, sudah ada gesekan. Ada gesekan antara Yahudi dan Rasulullah ketika itu. Antara Yahudi dan Islam secara besar. Nah, orang-orang kafir Mekah ketika itu memanfaatkan Yahudi. Memanfaatkan Yahudi untuk menggempur Islam. Ini terjadinya perang Khandaq atau perang Parit itu Bidayatul Islam. Ketika Rasulullah mulai pertama kali menata kehidupan yang ada di Madinah. Ada satu sahabat yang ketika itu kerja di ladang, kok kelihatan dari jauh banyak asap mengepul ke atas. Ini ada apa ini katanya? Ada apa dilihat? Naik ke atas korma. Pohon korma itu, naik di atas pohon korma, dilihat ternyata berbondong-bondong orang Yahudi dan juga orang-orang kafir Mekah itu akan gempur Madinah. Bayangkan hadirin ya, akan gempur ketika itu siang. Ketika itu Rasulullah dengan sahabat langsung lari, itu sahabat turun dari pohon korma, lari datangi Rasulullah sambil tergopok-gopok gitu. Rasulullah ngomong, mahlan, mahlan, sabar, sabar, ada apa ini? Ada apa? Nyantai, nyantai, ada apa, ada apa? Ya Rasulullah, al-amrun azim, al-amrun azim, katanya. Ini urusan besar ya Rasulullah, urusan besar. Loh, ada apa katanya? Anak kelihatan ya Rasulullah, itu orang-orang kafir Mekah dan orang-orang Yahudi sudah sekarang ini kumpul mau nyerang ke sini. Maaf Pak ya, kira-kira kalau kita yang jadi pemimpin ya Pak, tengah siang, siang-siang, belum ada persiapan, datang musuh sudah dekat di perbatasan. Kacau Pak, buyar. Langsung ambil ini, ambil globosan, karuan-karuan. Tapi apa yang terjadi sama Rasulullah? Sabar, tidak ada apa-apa. Panggil sahabat. Panggil semuanya, duduk di sini. Duduk. Rasulullah nyampaikan dengan tenang. Di antaranya yang hadir, yaitu sahabat Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi mengatakan bahwasannya, aku melihat dalam wajah Rasulullah itu tidak ada perasaan tegang sedikit pun. Padahal orang kafir sama Yahudi sudah siap untuk gempur. Tidak ada perasaan yang katanya itu bingung lah. Atau ngomongnya itu agak kecepetan karena gemeteran. Tidak ada, aku lihat. Maka semuanya memberikan apa? Untuk supaya ini, untuk supaya itu, untuk supaya ini, untuk supaya itu. Terakhir sahabat Salman ini, ya Rasulullah, kalau aku dulu di Persia ya Rasulullah, itu kalau mau menyerang, itu kita membuat pertahanan dengan parit. Dari buat parit itu ya Rasulullah, nanti musuh ini repot mau nyampe. Bayangkan sampean ya, ini musuh sudah mau masuk perbatasan, ini sahabat Salman mengusulkan untuk buat parit. kira-kira secara akal zaman itu, tidak ada traktor, tidak ada ini, kira-kira buat parit itu berapa waktunya? Bahkan dikatakan dalam syarah Ibn Hisam, itu parit itu lebarnya kurang lebih 7 dirok. 1 dirok 60 senti. Berarti kurang lebih 4 meter setengah lah. Buat muter gitu. Itu berapa waktunya? Tidak langsung Rasulullah mengatakan, wah ente ini bahlul. Ini ya apa mau buat parit? Katanya sahabat, ini apa mau buat parit ini? Ini musuh sudah di sini. Katanya Rasulullah, ini ide yang bagus. Buat parit sekarang. Buat parit sekarang loh ya. Jadi digali. Tapi dasarnya orang kafir hadirin. Dasarnya Yahudi. Itu biasa itu gembar-gembor. Sampai sekarang gembar-gembor kan. Kita akan menyerang. Kita akan gini. Kita akan gini. Sampai sekarang tidak ada yang nyerang sama sekali. Kelihatan ini sahabat buat parit. Buat parit di sana. Ini orang-orang kafir sama orang Yahudi bingung. Ada apa ini ya? Ada apa ini? Apa strateginya ini? Itu Rasulullah buat parit dengan para sahabat tinggal di sana 20 hari. 20 hari Rasulullah keluar dari rumahnya buat parit tanpa kembali lagi 20 hari. Sambil buat parit, sambil Rasulullah megang pedang. Rasulullah ini selama pertempuran enggak pernah bunuh orang, Pak. Pedangnya enggak pernah digunakan. Cuman Rasulullah megang pedangnya apa tujuannya? Bukan untuk bantai mereka, enggak. Memberikan semangat sama yang lainnya. Untuk apa? Siap. Kapan datang? Langsung. Rasulullah. Selama pertempuran 27 kali tidak pernah bunuh orang, cuma 2 kali. Ketika ada orang kafir datang kepada Rasulullah, itu pun datang, Rasulullah berada di atas kuda. Itu pedangnya ditaruh, cuma menggunakan tongkatnya. Dikatakan, "Kafir, kamu jangan dekati aku." Sana kata. Sana. Tetap dekat. Dikatakan, kalau kamu dekat, kamu bisa mati loh. Si kafir ngomong, kamu sombong ya, kamu sombong, katanya. Ketika dekat sama Rasulullah, itu cuma pucuk dari apa ini, tungkatnya itu dipaskan di jidatnya sih, disuruh gini tok. Disuruh gini tok. Langsung geblak mati. Ini Rasulullah SAW. Nah, ada sesuatu yang cukup menakjubkan buat kita ya. Di syarah Ibn Hisam diceritakan gini. Ketika sahabat buat parit, itu bukan Rasulullah duduk di atas permadani atau misalnya dikipasi gitu ya, nunggu, ayo cepetan sahabat, itu buat situ ya, sebelah sana ya, enggak. Itu Rasulullah juga ikut membuat parit, sehingga sahabat tadi itu berkerumun di samping Rasulullah semuanya. Tujuannya apa? Supaya Rasulullah tidak terkena matahari, supaya tidak kena imbas panas, sehingga dibarengi terus oleh sahabat. Sampai bisa bayangkan bagaimana itu cintanya sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tengah buat parit itu ada satu batu besar. Satu batu besar itu tidak mampu untuk dipecah. Rasulullah kelihatan, ada apa ini kok rame-rame? Didatangi, ada apa? Oh, jangan ya Rasulullah. Rasulullah minggir saja. Rasulullah enggak minggir saja. Jangan-jangan. Lah ada apa katanya? Ini ada batu, kita mau pecah enggak bisa. Dilihat Rasulullah. Dipecah. Dek mumbul. Sampai dikatakan 3 kali kapaknya pecah gara-gara batu. Tapi Rasulullah mengatakan, ambil sini-sini kapaknya. Diambil. Rasulullah mengatakan apa? Bismillah, amantu billah. Dipecah. Dan sekali pecah jadi 2. Sampai dikatakan itu keluar api, yang apinya itu menyala. Jadi saking kerasnya pukulan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alaihi. Ini makna sohbah hadirin. Apa makna sohbah itu? Tidak mengingin yang lainnya dalam keadaan kesusahan. Sebagaimana itu sahabat kepada Rasulullah, dan itu memang kewajiban, karena Rasulullah lebih tinggi kedudukannya, harus selalu menjaga Rasulullah. Begitupun sebaliknya, Rasulullah pun tidak menginginkan sahabatnya tadi itu dalam keadaan kesusahan. Semoga kita dikumpulkan menjadi orang-orang pecinta Rasul. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. تعرفنا بأننا اقترفنا وأننا